Ya Allah, dekatkan aku kepadamu. Ya Allah, jadikan aku terhubung dengan ridha-Mu. Ya Allah, berikan aku kemuliaan-kemuliaan. Sekalipun belum haji, berikan pahala haji dan umrah kepadaku. Masya Allah. Ya, begitu antum selesai, salam dapat senilai haji dan umrah. Luar biasa. Sudah berdoa, sudah istighfar, keluar masjid, meninggal. Mau seperti itu? Pertanyaannya, satu. Zikir apa yang dikerjakan oleh Nabi? Kan antara subuh, pada subuh sampai kesurukan zikir. Zikirnya apa yang dikerjakan? Apakah kalimat thayyibah ataukah yang lain? Kita bahas. Yang kedua, selesai sholat kemudian duduk. Apakah duduknya di tempat dia sholat? Atau boleh pindah ke tempat lain? Yang penting di area masjid. Ya, misal antum sholat di posisi yang sebelah kanan di sana. Tiba-tiba setelah itu gak ada mushaf, pengen baca Quran, mushafnya di sana. Apakah boleh pindah ke sana? Atau kalau pindah, gugur ininya. Awas, hati-hati dilihat. Mau pindah, aduh, takut gak dapat haji. Mau pindah, aduh, takut umroh. Di situ, aja gitu kan. Pas tiba-tiba ada training service, Pak, maaf Pak, sebentar, geser dulu. Maaf ya, haji dan umroh. Nah, kita lihat tuh, seperti apa memahaminya. Karena ada yang menafsirkan gak boleh pindah di situ. Gitu, ya. Nanti kita lihat, apakah benar harus di situ saja, atau boleh berpindah. Kalau boleh berpindah, apa dalilnya? Kalau memahami di situ saja, bagaimana keadaannya? Paham? Jadi ini satu, dua. Dan kasus yang terakhir, Ustaz, bagaimana kalau keluar masjid untuk kebutuhan hajat yang darurat? Pengen ke toilet kan? Ya, memang nggak di rumah, di masjid ada toilet. Begitu mau keluar, ke toilet keluar, ingat, haji dan umrah, haji dan umrah. Ya tahan-tahan, gitu kan? Ya, curugnya dapat, sakitnya juga dapat, gitu kan? Nah, itu seperti itu bagaimana kemudian solusi hukumnya. Nah, kita bahas pelan-pelan. Di dalam Al-Quran, disebutkan beberapa aktivitas yang mampu mendekatkan dan mengingatkan kita dengan Allah dan langsung disebut dengan zikir. Dan ini pun dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Yang pertama ditemukan di Quran surah ke-4 ayat 103, paling kanan pertengahan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, maka segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di amalan sunnah pasca salat berzikir, zikir dulu. Bisa Anda kerjakan kalau buru-buru ya sambil berdiri, berjalan. Ini waktu umum ya. Misalnya ini Anda setelah salat zuhur nih harus ke kantor, ya, dikejar-kejar langsung berangkat lagi. Tapi kan Anda buru-buru keluar pun kan tidak mengganggu Anda untuk mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Misalnya apa? Nabi mengamalkan pasca sholat hadis riwayat Muslim, nomor hadis 571. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 571. Setiap selesai sholat Nabi mengatakan, perhatikan kalimatnya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apa Anda enggak bisa sambil keluar mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah? Itu kata Al-Quran, sesibuk apapun Anda, begitu selesai sholat apa enggak bisa sambil jalan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Daripada Anda keluar membicarakan sesuatu yang tidak penting. Bahkan enggak berkata apa-apa, jalan aja. Mendingan pakai itu, kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam, minta salam, para saya dan jalali wal ikhram. Hadis Muslim, nomor hadis 573. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Kadir. Kalau Anda misalnya enggak terlampau sibuk, silahkan sambil duduk. Konteks tadi setelah selesai menunaikan salat subuh, antum pengen berzikir dulu, maka jenis zikir yang pertama adalah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Bisa sifatnya istighfar. Ini dalilnya. Ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini yang paling singkat. Mau yang agak panjang, Allahumma la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Silakan. Ya, kalau mau yang paling singkat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambungkan Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tambah lagi dengan yang kalimat-kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika, mulku wal hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kalau mau ditambahkan yang lebih lengkap ada la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Singkatnya kalimat tauhid. Ini masuk dalam kategori kalimat thayyibah. Ini Dalilnya ini. Hadis Muslim, hadis 573. Boleh selesai menunaikan salat subuh, salam ke kanan dan ke kiri, antum mulai berzikir dengan kalimat thayyibah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau kalau mau singkat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan, baik, teman-teman, ingat baik-baik ya. Karena zikir itu definisinya, segala aktivitas yang membuat kita dekat dan ingat kepada Allah. Jadi ketika mengucapkan kalimat ini, bukan sekedar diucapkan di lisan. Kalau cuma diucapkan, jangankan antum. Anak-anak antum yang 5 tahun, 4 tahun belum balik pun bisa. Apa bedanya bacaan antum dengan bacaan mereka? Sambil ingat Allah. Sambil diingat. Astagfirullah. Apa artinya astagfirullah? Ya Allah, ampuni saya. Saya minta ampun. Ada dosa yang dilakukan. Dosanya disebut dengan zambun. Sifat Allah yang mengampuni disebut ghafir. Ghafir. Muncul surat ke-40 namanya surat Ghafir. Baca ayat yang ketiga, kata Ghafir disamakan dengan Zambun. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi. Allah punya sifat Ghafir. Ghafir pemilik ghafar, ampunan. Allah mengampuni orang berbuat dosa. Kalau Anda pengen minta ampun, ucapkan astagfirullah. Istighfar itu permohonannya. Istighfar permohonan ampun, ucapannya astagfirullah. Ampunannya ghafara ghufran. Yang punya ampunan ghafir. Kata Allah, saya ghafir. Quran surah 40 ayat 3. Ghafiriz zambi. Minta ampun, hei yang punya dosa. Minta ampun kepada saya. Ketika engkau minta, saya akan ampuni. Saya tanya pada antum, siapa yang enggak punya dosa? Yuk angkat tangan. Ayo enggak usah malu, angkat aja saya pulang. Kalau enggak punya dosa bersih kan? Nah, kalau Anda merasa banyak dosa, diberi peluang habis sholat, istighfar, istighfar. Makanya ketika istighfar, jika cuma diucapkan, coba rasakan punya dosa apa sampai hari itu, dosa apa. Jadi begitu selesai subuh ingat, dosa pada orang tua, dosa pada pasangan, suami pada istri pada suami, dosa pada anak-anak. Orang anak-anak orang lain aja yang gak punya mobil, gak punya motor, bisa mendidik anaknya hafal Quran, sholatnya bagus. Masa antum udah banyak fasilitas ke masjid? Enggak, jemaah, enggak, bangun terlambat. Antum kurang apa lagi untuk didik anak dengan baik? Maka istighfar. Jangan-jangan anak itu gak soleh, bukan karena dia gak mampu, karena antum gak bisa. Makanya antum akan ditanya tuh, jangan dikira mudah punya titipan anak. Jangan dikira mudah, antum akan ditanya. Kenapa ini gak sholat? Nanti akan ada terjadi di hari kiamat, ini sahih riwayatnya, akan terjadi di hari kiamat. Nanti ada orang tua hampir ke surga, anaknya mau ke neraka, dan dia menyatakan keberatan di hadapan Allah. Begitu menyatakan keberatan, ternyata dosanya, dosa orang tua. Anak itu tuh gak menyembah Allah dengan baik karena dosa orang tuanya. Maka tertukarlah anaknya ke surga, orang tuanya ke neraka. Hati-hati. Dan ada juga yang terbalik. Orang tua ke neraka, anaknya mau ke surga. Orang tua menyatakan keberatan kepada Allah. Dan nanti kejadiannya sangat luar biasa. Nanti lain waktu kita akan bahas. Cukuplah ada banyak keterangan dalam Al-Quran. Ada yang bapaknya Nabi, Rasul bahkan punya anak-anak. Ada yang suami, istri, istrinya enggak taat. Ada yang istrinya solihah, suaminya enggak. Seperti Asiyah dengan Fir'aun. Ada yang suaminya bagus, istrinya enggak. Banyak seperti Lut dengan istrinya. Ada yang bapak, anak dengan istri enggak taat. Seperti Nuh. Itu bukan dongeng, itu kisah disampaikan supaya kita bisa hati-hati. Seakan-akan Allah mengatakan begini, cukup aja orang-orang masa lalu begini. Kalian jangan begitu. Saya buka kisah seperti ini supaya keluarga kalian selamat. Makanya istighfarin. Istighfar, sambil istighfar, lumayan tuh. Begitu istighfar, dosa diampuni, ampuni. Belajar nangis, kalau istighfar itu belajar nangis. Gak bisa nangis, nangis. Gak bisa nangis, besoknya nangis. Gak bisa nangis juga, tangis di diri Anda yang belum bisa menangis. Bismillah. Ingat mungkin saat itu diwafatkan oleh Allah. Ingat, ingat, ingat. Bagaimana kalau saat itu wafat, anak Anda belum baik, istri Anda belum baik, dan Anda akan dihisab dalam keadaan sesuatu yang belum sempurna dalam kehidupan. Ya? Kemudian juga, zikir. Bisa jadi juga bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran. Termasuk kategori zikir. Dalilnya Quran, surah ke-15 ayat 9. Al-Quran disebut oleh Allah dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami turunkan Al-Quran sebagai zikir, kata Allah. Hal yang mampu mendekatkan seseorang dengan Allah. Makanya kalau antum senang baca Al-Quran, bukankah perasaan Anda merasa lebih dekat dengan Allah? Ya, kalau nggak percaya silakan. Lebih dekat gitu. Nah, kalau sudah semakin dekat hubungannya dengan Allah, jangankan baca, dibacain aja punya getaran dalam jiwanya. Ya, buka Quran surah ke-8 misalnya, ya Al-Anfal ayat kedua. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, dzukir. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang imannya bagus itu baru dengar nama Allah disebut ada getaran dalam jiwanya. Makanya kalau pengen dekat iman, sedang dekat tidak dengan Allah, Gampang. Setiap hari Allah perdengarkan namanya 5 kali dalam sehari. Ketika namanya disebutkan itu, antum ada enggak getaran dalam jiwa? 5 kali dalam sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan kenama Allah. Dikala antum sedang dengar suara adzan, kenama Allah diperdengarkan. Ada getaran enggak di hatinya? Ya, yang imannya hebat itu belum diperdengarkan, dia sudah siap-siap. Sebenarnya adzan zuhurnya itu jam 12 lewat 8. Kok bisa jam 11 sudah siap-siap? Padahal mandi dulu, wudu dengan sempurna, berangkat ke masjid. Itu tanda imannya luar biasa. Ada orang yang saat dipanggil baru ingat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sudah masuk zuhur siap-siap. Imannya standar. Standar. Itu yang biasa. Begitu dipanggil, ingat. Ada orang yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sudah azan, baru azan, belum komat. Itu imannya bermasalah. Imannya lemah bermasalah. Karena itu, hubungan yang dekat dengan Allah, langsung ingat Allah disebut dengan zikir. Karena itu kata Allah, saya turun Al-Quran. Di antara fungsinya untuk zikir. Jadi kalau anda ba'da salat subuh, misalnya, sudah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, istighfar, suruh belum muncul. Mushaf. Ya, baca. Saya pengennya istighfar aja Ustaz. Astagfirullah. Suruhnya belum tiba juga. Astagfirullah. Belum suruh juga. Ya, astagfirullah. Iya. Anggap mushaf. Baca. Pahala lebih banyak. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Ya, 10 kebaikan. Ramadan nanti tambah jadi 100. Setiap hurufnya 100. Makanya saya sarankan dari sekarang bikin kurikulum. Nanti bulan depan saat masuk Syaban, saya akan terangkan kurikulum Nabi saat di bulan Ramadan. Nanti yang bisa dikerjakan saat Ramadan apa saja. Kelemahan orang Islam sekarang, begitu masuk Ramadan, dia tidak punya rencana kegiatan Ramadan. Akhirnya ketika masuk Ramadan, itu asal saja yang mau baca-baca. Tidak, tidak, mau taraweh-taraweh, mau enggak-enggak. Awal-awal Ramadan semangat semua, penuh. Lihat pertengahan kemajuan, maju sapnya, maju, maju, maju, hilang. Kristen, 3. Kalau Ustaz saya tuh misalnya, mushaf gak ada, boleh gak saya misalnya dari hafalan? Boleh. Karena menghafal Quran itu bagian dari zikir. Bahkan keutamaan menghafal Quran itu 4 lebih mulia, lebih utama dibandingkan sekedar baca. Itu ditemukan di Quran surah ke-54. Quran surah ke-54, 4 kali ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat ke-40. 17, 22, 32, dan 40. Yang ini menghafal. Atau mengulang hafalan. Misal, Nabi begitu selesai sholat, sudah berzikir kalimat thayyibah, maka beliau biasa membaca, teman-teman, itu 4 surah utama. Pertama, yang surah kedua Al-Baqarah ayat 255, dikenal dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Seterusnya sampai selesai. Setelah itu membaca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Setelah itu membaca Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Setelah itu membaca An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Kalau anda ingin memilih seperti bacaan Nabi, boleh. 4 ini dibaca. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, anda. Kalau anda ingin mengulang-ulang hafalan anda, juz amma misalnya boleh. Baca misalnya, amma yatasalun amnaba. Atau saya mulai dari abduha, boleh. Wadduha, wal-layli, idha saja. Terus baca, baca, baca. Sambil menunggu suruh, sambil mengulang-ulang hafalan. Sah. Zikir. Rusan, ada juga bentuknya doa. Doa, bagian dari zikir. Doa. Dari mana tahunya Ustaz? Quran surah ke-7 ayat 205. Praktek nabinya bagaimana Ustaz? Hadis riwayat Ibnu Majah. Nomor hadis 925. Di saat anda berdoa, itu anda sedang berzikir. Ya, makanya kan ketika anda berdoa, anda merasa lebih dekat dengan Allah kan? Ya, merasa nyambung gitu. Ya, perhatikan kalimatnya. Ketika anda berdoa disebutnya zikir. Wazkur rabbaka. Tawuan wahifatan wadunal jahri minal qawl. Kata Allah, kalau anda sedang punya masalah, ada persoalan, jangan mengeluh. Jangan mengeluh, apalagi bikin status dan menyelesaikan masalah. Dan masalah bikin status. Dia tidak seperti yang aku kira. Selesai juga enggak. Terus nungguin komentar, itu paling kasihan tuh nungguin gitu. Aduh, kasihan loh. Belum ada yang komen. Ya, udah 2 jam baru muncul. Kenapa, Jung? Gitu kan? Udah dijawab. Iya ya, gelisah hati ini. Muncul lagi komen yang lain. Duh, enggak nyangka ya. Nyangka. Capek, enggak selesai. Masalah selesai tidak, cuma nambah. Nambah masalah aja. Kata Allah kalau punya masalah, tenangkan hati, berdoa, sebut nama Allah. Itu lebih memberikan ketenangan. Zikir itu selain mendekatkan kita kepada Allah, zikir itu membuat hati lebih tenang. Tenang. Makanya ketika Allah menyebutkan fungsi zikir di Quran surah 13 ayat ke-28. Allah sampaikan begini, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Kamu mesti yakin kata Allah dengan berzikir kepada Allah hati kamu akan tenang. Makanya kalau sedang punya persoalan, bawa ke zikir. Ambil wudu, baca Quran. Begitu antum baca Quran, walaupun solusi belum tiba, hati lebih tenang. Dan lebih objektif kalau orang tenang itu dapetin solusinya gampang gitu, tenang. Solusi mudah dicari. Tapi kalau antum gelisah walaupun ada solusi, gak akan sempurna nanti masalah diselesaikan. Paham ya? Jadi, doa itu bagian dari zikir. Di antara doa yang dibacakan oleh Nabi, itu setiap selesai sholat, itu ada kalimat singkat tapi padat. Allahumma, Allahumma, inni atau inna. Kalau inni untuk sendiri, kalau inna untuk banyak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, anugerahkan hamba pengetahuan yang bermanfaat. Pengetahuan yang bermanfaat itu pengetahuan yang bisa meningkatkan wawasan dan menguatkan iman. Itu rumusnya di Quran surah 58 ayat ke-11. Jadi kalau teman-teman ngaji dengan siapapun, ustadz manapun, di tempat manapun, ukurannya dua. Wawasannya bertambah enggak? Awas hati-hati, kalau ngaji tapi wawasan enggak bertambah, itu ada sesuatu yang salah di pengajian ini. Ngaji cuma ketawa aja gitu kan? Ya, tapi enggak jelas dapatnya apa. Yang paling aneh ngaji, yang dicari-cari jin, ya kan? Atau apa itu paling aneh itu. Apa yang didapatkan? Terus nambah hari ini sholat, ngaji ke pengajian sholat, dapat tambahan wawasan. Oh begini cara takbir yang baik. Bisa sejajar dengan bahu, sejajar dengan daun telinga, ya kakinya terbuka selebar bahu, badannya tegap. Jadi begitu antum praktekkan, punya tambahan wawasan, kepake dalam ibadah. Oh begini cara sujud yang sempurna. Jadi itulah yang disebut dengan teman-teman iman yang ilmu yang baik. Yang kedua, imannya meningkat, lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau antum ngaji dimanapun, diantara cirinya wawasannya luas, tapi keimanan itu bertambah kepada Allah. Karena ada orang yang belajar Islam pak, cuman keimanannya makin berkurang. Itu yang paling aneh tuh orang-orang liberal. Belajar Islam ke Eropa. Belajar Islam ke Amerika. Pulang-pulang konflik. Betul ya? Semua agama sama. Menuju Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Ente ini aneh belajar Islam pada orang yang bukan Islam. Belajar sholat pada orang yang tidak sholat. Bagaimana bisa mendapatkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan? Makanya pulang-pulang pada aneh. Hargailah hak LGBT. Banyak akhirnya di penyakit akhirnya gitu kan? Nah, kita doakan dengan baik, arahkan pada yang baik. Jadi kalau ada yang kurang-kurang itu kita doakan. Ya buang dulu celaan-celaan. Yang kalau mau dicela itu perbuatannya, bukan orangnya. Celak perbuatannya, kemudian doakan kepada yang lebih baik. Karena boleh jadi dia bisa berubah dalam kebaikan. Paham dari sini? Ah, jadi demikian teman-teman sekalian. Ya, doa, isi. Kemudian di situ, awas hati-hati ya, dua ya jadinya ya. Satu, imannya menguat. Kedua, wawasan bertambah. Termasuk pengajian saya ini ya, kalau saya mengajar dimanapun, tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah, tolong tinggalkan saya. Anda cari guru lain. Cari guru lain, cari yang baik-baik. Yang membuat Anda lebih dekat dengan Allah. Atau Anda lebih dekat dengan Allah, cuman sayang, wawasan tidak bertambah, itu pun bahaya. Ibadah tidak cukup dengan semangat. Ya Allah, saya banyak dosa, saya pengen berubah ya Allah. Saya semakin kuat imannya, besok saya subuh, pas subuh 4 rakaat. Tidak bisa. Ya. Jadi iman kuat tapi wawasan gak ada gitu. Begitu sholat subuh 4 rakaat itu kan bahaya. Ya, paham ya? Nah, jadi dua ini mesti balance. Ya? Antara iman dengan ilmu itu mesti seimbang. Pengin. Fokus baik-baik. Satu, kita ulangi apa saya tadi. Satu, kalimat thayyibah. Yang kedua, bacaan Al-Quran. Kan? Yang ketiga, baca hafalan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, doa. Yang kelima, menyebutkan nama-nama Allah atau Al-Asma'ul Husna. Boleh. Itu zikir. Ustaz, apa dalilnya? Dalilnya Quran surah kedua ayat 152 ditafsirkan dengan Quran surah ke-17 ayat 110. Quran surah kedua ayat 152 paling kanan sebelah bawah ditafsir dengan Quran surah 17 ayat 110 paling kanan di pertengahan. Ini bagian terakhir. Quran surah kedua ayat 152. Allah minta Fadhkuruni. Kata Allah, zikir, sebut aku, sebut aku, sebut aku. Sebut nama Allah. Orang-orang yang sering menyebut Allah, maka akan disebut-sebut namanya oleh Allah. Oh, indah ya. Antum aja nama disebut-sebut di TV, senangnya luar biasa kan? Wah, Pak Aset adalah jemaah subuh yang sangat luar biasa. Datang ke Masjid Nurul Bahri, jam 3 sudah di masjid, masuk tayangan Anda. Tapi memang disayangkan, jam 3 sudah azan Pak Aset, ya kan? Ya. Tapi kan antum enak. Ya, disebutkan di TV tersanjung. Ya, disebutkan di kompleks tersanjung. Kenapa antum tidak merasa tersanjung ketika nama antum disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Fadhkuruni azkurkum." Sebut namaku. Ketika engkau menyebutku, aku akan sebut-sebut namamu. Maka ada hamba-hamba Allah yang disebut oleh Allah. Sipulan, sipulan, sipulan, sipulan. Ya, di antara yang disebut itu ada dua. Siapa? Orang-orang yang sering menyebut nama Allah, khususnya terkait dengan nama-namanya yang mulia. Dari mana tahunya? Tafsirkan dengan Quran surah 17 ayat 110. Perhatikan kalimatnya. Kata Allah, Qulidullaha. Panggil aku Allah. Sebut. Minta. Ada masalah, ada doa, ada masalah, ada solusi. Pengen nyebut Allah, sedang punya persoalan, sebut. Kata Allah, panggil namaku Allah. Awidur Rahman atau Ar-Rahman. Di paling singkat, kalau Anda sedang ada masalah, pengen solusi, atau pengen menyebut nama Allah, sebut. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman. Tapi Allah tawarkan begini. Ayyamma tad'u tanahul asma'ul husna. Ketika engkau ingin memanggilku, menyebutku, aku punya nama-nama terbaik yang sangat sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya teman-teman disebutkan, misal Anda di pagi itu berharap rezeki pengen ditambah oleh Allah. Sebut, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Razzaq. Allahumma zidni rizqi, Allahumma rizqni rizqan thayyiban halal. Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Allah, pemilik rizqi, zidni rizqi, Ya Allah, tambahkan rizqi saya. Allahumma rizqni rizqan halalan thayyiban. Berikan rizqi kepada saya yang halal dan yang terbaik yang mampu saya dapatkan. Anda sedang punya persoalan, sebut namanya. Ya Allah, Yal Fattah, Yal Fattah, Yal Fattah. Istah li kullal khair. Ya Allah, Yal Fattah yang memiliki segala solusi. Bukakan kepadaku solusi terbaik dari setiap persoalan yang aku alami sampai dengan saat ini. Anda ada yang ganggu di pekerjaan, ada yang sedang usil Islam, sebut. Ya Allah, Yal Jabbar, Yal Jabbar, Yal Jabbar, Yal Malik. Yal Malik, Ya Rabb, Yal Malik, Allahumma Yal Jabbar. Ya Allah yang maha pelindung. Raja dari segala raja, lindungi aku dari tangan-tangan orang-orang yang jahil. Anda sedang banyak ujian, sebut. Ya Allah, Ya Sabar, Ya Sabar, Ya Sabar, Ya Sabar. Zidni sabra. Ya Allah yang maha memiliki segala sifat kesabaran. Tolong tambahkan kesabaran pada diriku untuk bisa mampu mengatasi ujian yang tengah engkau ujikan. Anda yang sedang mengujian, Ya Allah, Allahumma yal alim, yal alim, yal alim, yal alim. Alimni ya Allah ma jahiltu. Wanfa'ni bima ta'allamtu. Wanajirni fintihani ya Allah bima radit. Ya Allah yang alim, yang maha pemilik ilmu. Tambahkan ilmu kepadaku. Ajarkan apa yang belum aku ketahui. Berikan manfaat pada apa yang telah aku pelajari. Dan luluskan aku dalam ujian yang akan aku alami. Minta, minta, minta, minta. Kata Allah, udhkurni, fadhkuruni, adhkurkum. Sebut saya, aku sebut kamu. Engkau panggil namaku dengan nama terbaikku, aku berikan kemuliaan sesuai dengan apa yang kau butuhkan. Cukup pak, lima ini, kerjakan, habis subuh, selesai. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam. Di situ baca Quran. Baca Quran diulang. Ya, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas. Di situ kemudian antum berdoa, di situ sebut nama Allah. Oh, begitu lihat jam, jam 8. Bunyi, waktu syuruk muncul, gitu kan? Nah, kan sekarang ada zaman digital, kan? Zaman digital. Ya, ngitungnya gampang kok, biasanya itu. Kalau dari subuh, teman-teman, dari waktunya itu satu jam setengah itu udah masuk syuruk. Satu jam lah. Satu jam. Jadi kalau sekarang kurang lebih jam, misalnya, ya itu satu jam kemudian, terus satu jam lewat 10-15 menit, udah masuk ke syuruk. Ya, jadi begitu sudah masuk syuruk, ya antum tunaikan sholat dua rakaat. Ada yang nunggu dulu 5 menit supaya lebih aman, misalnya. Silahkan. Gak ada masalah. Tunggu, 5 menit selesai, tunaikan sholat dua rakaat. Begitu sholat sujud lamain. Ya Allah, dekatkan aku kepadamu. Ya Allah, jadikan aku terhubung dengan ridha-Mu. Ya Allah, berikan aku kemuliaan-kemuliaan. Sekalipun belum haji, berikan pahala haji dan umrah kepadaku. Masya Allah. Ya, begitu antum selesai, salam dapat senilai haji dan umrah. Luar biasa. Begitu dapat, keluar masjid meninggal dunia. Luar biasa. Pahala surga lah seperti itu. Ya, sudah belajar, sudah berdoa, sudah istighfar, keluar masjid meninggal. Mau seperti itu? Nanti habis tangis, insya Allah ya.